بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pertama kita ingin berikan satu keterangan teori standar dulu dalam Al-Quran. Jadi ada dua jenis yang saling bertolak belakang. Pertama, amal saleh. Kedua, amal salah. Baik, satu amal saleh, kedua amal salah. Sekarang kita ambil kaidah amal saleh dulu. Amal saleh adalah pekerjaan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi kalau sudah menyebutkan saleh, saleh itu kosakata syariat. Jadi segala hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan empat ciri utama. Jadi kalau empat ini baik, maka keempatnya digabungkan menjadi saleh. Pertama, baik fisik. Ya, kebaikan fisik ini oleh Al-Quran diistilahkan dengan kata tayyib. Ya, tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, di sini kebaikan yang terkait dengan fisik disebut dengan tayyib. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silakan Anda makan hal yang bisa didapati di sebagian bumi, kita cari dengan cara yang halal, legal dan tayyib. Tayyib di sini bisa diartikan baik bagi keadaan fisik kita. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin mencari suatu kebutuhan, cari yang dibutuhkan, yang menyehatkan, membuat pribadi kita baik. Anda dapat dengan 5.000, cari makanan yang terbaik untuk fisik kita. Bukan cuma yang diinginkan itu dibeli, tidak. Di Quran tidak menginginkan Anda membeli setiap yang Anda inginkan. Lihat ada manfaat enggak untuk diri kita. Ya, baik itu makanan, pakaian dan sebagainya. Di kebaikan fisik itu disebut dengan thayyib. Kedua, maaf kurang lengkap rasanya, ada orang yang fisiknya baik tapi pikirannya tidak baik. Dia sehat tapi pikirannya tidak baik misalnya. Ya, namanya thayyib, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran enggak pulang-pulang, bisa gitu ya. Nah, itu kan tidak baik. Nah, sekarang kita menginginkan fisiknya baik tapi pikirannya baik. Maka kalau digabungkan dengan pikiran itu disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kita tidak merekayasa ya, mereka langsung yang menyampaikan ayat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Al-Imran ayat 110. Posisi kanan kiri, kiri, kiri. Atas bawah, atas. Keberapa? 2, 3, 4, 5. Halaman keberapa? Halaman yang ke-64. Makkiyah Madinah. Madaniyah. Pinjam lagi. Halo. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah. Antum posisi di mana sekarang? Baik, maghrib tengah bagian depan ya. Alhamdulillah. Baik, kembalikan. Khair. Khair ya, khair kalau sudah khair itu sifat. Jadi kalau tayyib itu masuk ke fisik, khair itu sifatnya. Karena itu kalau Allah menginginkan seorang berubah jadi baik dari sifatnya, kemudian nanti masuk ke dalam sikapnya, maka salah satu caranya adalah mendekatkan dia pada tuntunan agama. Salah satunya ada di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, hadis nomor 71, ya, paling kiri sebelah atas, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yujidillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi SAW pernah menyampaikan kata sahabat Abu Hurairah, jika seorang diinginkan berubah jadi orang baik menggunakan khair. Jadi bukan cuma fisiknya, ya tapi sifat-sifatnya dirubah jadi lebih baik. Maka salah satu caranya, kata Nabi, dia akan dibimbing oleh Allah untuk mendalami, memahami tuntunan agamanya. Nah yang ketiga, ada orang sifatnya baik, tapi belum tentu kebaikan sifat jadi perilaku, jadi sikap. Satu fisik, dua sifat, tiga sikap. Kalau sifat baik sudah menjadi sikap baik, maka yang sikap ini dirubah kalimatnya dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Dan ada kata khair di Quran disandingkan dengan ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Kanan. Tengah. Kanan. Atas bawah? Tengah. Baris berapa? Halaman? Halaman 63. Makiyah Madaniyah. Teman-teman sekalian perhatikan di sini setelah kita dapatkan salih, maaf belum kita, untuk menjadi salih, tayyib. Kemudian khair, ma'ruf. Perhatikan sigat Al-Quran. Ketika menyebutkan ma'ruf menggunakan ya'mur. Memerintahkan. Al-Quran ingin memberikan gambaran pada kita. Kalau Anda ingin memerintahkan orang lain berbuat baik, Anda dulu kerjakan. Karena kalimat ma'ruf itu kebaikan yang dikerjakan. Mustahil orang bisa mengikuti perintah Anda kalau Anda tidak mengerjakan lebih dulu. Bapak yang meminta anak ke masjid, sementara bapaknya enggak pernah ke masjid, pasti akan mendapatkan perlawanan dari anaknya. Ayo nak, sudah azan ke masjid. Bapak belum siap-siap. Demikian ketika kita ingin memerintahkan, maka kalimat berubah jadi ma'ruf. Sifat yang berubah jadi sikap. Nah, ada orang yang fisiknya baik, fikirannya baik, dan menjadi sikap kebaikan, tapi belum tentu sikapnya dikerjakan karena Allah. Baik, misal, mohon maaf, ada orang yang fisiknya baik, sifatnya baik, dan diterjemahkan dalam sikap. Anda pernah lihat orang bantu orang lain? Menolong orang lain? Beri bantuan? Tapi apa yang ia berikan belum tentu dilakukan karena Allah. Mungkin tidak ada iman dalam dirinya, atau ada iman tapi tidak ingat dengan Allah. Nah, mohon izin, maaf, jika kebaikan kemudian dikerjakan karena Allah, maka berubah kalimatnya dari kata ma'ruf menjadi ihsan. Sudah sih? Ihsan. Tafsirannya di hadis Nabi SAW, di riwayat Muslim, jilid pertama, ya paling kiri sebelah atas, nomor hadis yang ke-8. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adik-adik kita baru sampai di Al-Arba'in, hadis nomor kedua, hadis Jibril. Yang ada kata ihsannya saja, langsung. Akhbirni 'anil ihsan. Qul ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Jadi kalau mau makan, lakukan karena Allah. Minum karena Allah, kerja karena Allah, seakan-akan walaupun Anda tidak melihat Allah, Anda merasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Nah, gabungan antara thayyib, kemudian khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, keempatnya digabungkan berubah istilahnya menjadi salih. Salih. Karena itulah setiap orang tua fitrahnya, hampir seluruh orang tua bahkan sejak dalam kandungan anaknya berharap anaknya itu kemudian menjadi salih. Silakan kalau tidak percaya, kalau Anda ditanya, ingin jadi apa anak Anda ke depan? Jawabannya pasti saleh. Saya belum pernah dengar ada orang tua mengatakan, semoga ya Allah anak saya jadi anak yang thayyib, anak yang khair. Hampir tidak dengar. Kalimatnya selalu salih, saliha. Quran surah ke-7, ayat 189. 189. Waktu habis. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarat bi. Falamma asqalat da'awallaha rabbahumaa. صالحا لنكونن من الشاكرين. Al-A'raf ayat 189. Kanan kiri? Kanan. Atas bawah? Atas. Atas baris ke berapa? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Halaman? 6. Halaman yang ke 100. 175. 175. Baik, Makiyah Madaniyah. Madaniyah. Makiyah Madaniyah. Madaniyah. Madaniyah. Makiyah Madaniyah. Baik, teman-teman, di situ kita temukan kalimat salih. Salih. Ya, walaupun nanti orang tua ini kadang-kadang ada yang bermohon doanya pada Allah, memohon anak yang salih, tapi maaf, perilaku orang tuanya tidak mewujudkan doa yang dimaksudkan. Kita abaikan ayat 191-nya, kita konsen pada ayat 190-nya. Setiap orang tua berharap anaknya jadi salih. Nah, jadi salih di sini menggabungkan empat nilai tadi, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, digabungkan jadi salih. Nah, pekerjaan yang dikerjakan dengan memenuhi unsur ini, maka itu yang disebut dengan amal soleh. Walaupun Anda menunaikan ibadah, tapi tidak punya unsur, unsur apalagi unsur keempat dari soleh ini, maka pekerjaan Anda tidak disebut sebagai amal soleh. Misal, solat, amal soleh bukan? Nah, solat itu bagian dari ibadah, tapi apakah solat itu disebut amal soleh? Belum tentu. Kalau di dalam solat itu tidak berkumpul salah satu sifat dari empat tadi, yaitu ihsan. Contoh, kita ambil dalilnya. Bahkan ada orang sholat dikecam oleh Al-Quran, dianggap celaka dengan sholatnya. Nah, bayangkan, orang sholat saja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa di antaranya? Mari kita temukan ayatnya. Ada orang sholat yang celaka. Bismillah. Fawailun. Fawailun lil musallin alladzina hum الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الأنعام. سورة كم؟ 107. Agak ke bawah. Surat ketiga kan, surat kedua dari atas. Surat kedua dari atas. Baik, posisinya di tengah atau di bawah? Tengah. Bawah. Bawah. Baik. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan di sini kalimatnya ada orang salat dianggap celaka, fawailul musallin. Perhatikan baik-baik, di sini kita masuk pada inti bahasannya. Fawailul musallin, celaka orang salat. Jadi orang yang terlihat mengerjakan amal soleh saja berpotensi celaka. Lihat baik-baik ya, kita belum bicara amal salah. Ada orang mengerjakan amal soleh saja, bisa celaka, apalagi tidak mengerjakannya. Tapi dalam kaitan pembahasan kita ini, perhatikan baik-baik, fawailul musallin, celaka orang sholat. Sholat, amal soleh, tapi ada yang mengerjakan amal soleh ini disebut celaka oleh Quran. Alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa disebut lalai dia? Ternyata bukan karena aspek-aspek lupa dalam pengertian rakaat atau lupa bacaan, bukan. Alladzina hum yuraun, orang yang riya dalam sholatnya. Jadi Anda bisa bayangkan, mengerjakan amal soleh riya pun dianggap celaka oleh Quran. Apalagi ketika mengerjakan amal salah riya. Lihat baik-baik. Anda mengerjakan amal soleh riya dianggap celaka oleh Quran. Apalagi mengerjakan amal salah yang riya. Seorang akhwat misalnya, ibu perempuan, mulai mau berhijab, tapi berhijabnya menjadi riya di hadapan orang lain. Berhijab itu amal soleh. Tapi ketika ibu berhijab, kemudian ibu mulai selfie dengan mengatakan misalnya tulis di bawah captionnya, ceklik masuk ditulis di bawahnya, alhamdulillah Allah memberi hidayah pada saya untuk berhijab. Begitu kalimat itu dituangkan, Anda bukan mendapatkan pahala di situ, tapi berpotensi memiliki kaitan riya di dalamnya. Tuh, celaka. Contoh lain, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 264. Cari dulu. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini ya. Tadi contoh pertama salat, sekarang infak. Tapi lihat dulu sigat ayat awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu berarti yang dituju orang beriman. Orang Islam di sini. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan Anda gugurkan, batalkan amal kebaikan yang telah lelah Anda tenun. Perhatikan, kalimat Qur'annya batal, gugur. Jadi ada orang yang mengerjakan amal baik tapi dianggap gugur oleh Qur'an. Tadi celaka. Kemudian konsekuensinya bukan cuma celaka. Apa jenis turunan celakanya? Satu, gugur amalnya. Kedua, maaf, disebut oleh Quran, orang ini lelah mengerjakan sesuatu tapi tidak ada nilainya. Ya, lihat baik-baik. Satu, batal amalan. Anda sholat riya, maka sholat Anda tidak dinilai oleh Allah. Anda infak riya, kalladzi yunfiqu malahu riya annas, maka nilai Anda, nilai infak Anda tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lelah mengerjakan sesuatu tapi tidak bernilai. Yang ketiga, ini poin pentingnya. Maaf, itu perbuatan diserupakan dengan orang yang tidak beriman, kafir, bahkan disebut lebih rugi Anda dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir tidak sholat, karena nggak ada iman dalam dirinya. Tapi Anda sholat, nggak ada faedah dalam sholat Anda. Orang kafir tidak sholat, tidak ada nilainya. Anda beriman, sholat, tapi nggak ada nilainya. Kata Quran, lebih capek Anda dibanding mereka. Walaupun dosanya dalam hal ini sama-sama berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Anda bisa berikan gambaran, saya ingin sentuh kepada setiap siapapun yang hadir bersama kita malam ini. Ingat baik-baik ya, amal soleh yang dipertontonkan saja, itu bisa jadi bermasalah. Satu, dianggap celaka. Kedua, tidak bernilai. Yang ketiga, dianggap tenunan yang letih. Yang keempat, lebih buruk diserupakan dengan orang kafir, bahkan lebih rugi dibandingkan dengan orang kafir. Sekarang persoalannya, bagaimana dengan orang yang berbuat amal salah dan riya? Itu masalahnya. Sudah salah, kemudian keliru. Maaf, maaf teman-teman sekalian. Sering kita mengerjakan sesuatu yang misalnya tidak dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah saja, maksiat saja sudah salah. Apalagi kemudian pekerjaan itu dipertontonkan kepada publik untuk diketahui oleh orang lain. Disinilah penting kita untuk berikan solusi. Ya, awas hati-hati. Islam datang dengan solusi. Islam tidak datang dengan hujatan. Islam tidak datang dengan celaan. Tapi Islam datang dengan solusi. Ketika ada sebagian saudara kita yang beriman, masih melekat iman dalam dirinya, kemudian mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan, baik amal soleh yang riya, apalagi amal salah yang dipertontonkan, pertanyaannya bagaimana membantu dia untuk kembali menyadari bahwa perbuatan dia keliru, dan dengan itu dia kembali bertobat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks inilah kita ingin berikan masukan-masukan bagi kita semua, dan teman-teman kita yang terjebak di antara satu dua tadi, untuk mendapatkan solusi dari Al-Quran. Pertama, perhatikan baik-baik. Ada keterangan dalam Al-Quran bahwa kita ini saat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpotensi punya salah. Karena kita disebutkan dalam Al-Quran pertama dicipta dengan nama Bashar. Bashar itu adalah makhluk yang punya potensi nafsu. Bashar berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 35 kali. 35 kali. Ayat pertama yang ketika manusia diciptakan disebut Bashar, Quran surah 15 ayat 28. Bacakan ayatnya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Lihat baik-baik, kita disebut Bashar. Bashar itu makhluk yang punya dua sifat gabungan dalam dirinya, yaitu takwa dengan nafsu. Takwa kita simpan dulu. Niat nafsu. Nafsu ini disebutkan di Quran berpotensi mengandung unsur kesalahan. Jadi sering memberikan dorongan berbuat salah. Silakan Anda cek ya. Sisi hati Anda ketika azan mengatakan cepat sholat. Siap-siap, sudah azan. Tapi sisi yang lain mengatakan tenang, baru azan, belum komat. Silakan cek. Anda ingin berzakat, sisi yang lain mengatakan cepat zakat. Yang lain mengatakan tunda aja dulu, masih ada kesempatan besok. Karena kecenderungan nafsu mengarahkan pada yang keliru. Quran surah ke-12 ayat 53. وما أبرئ نفسي Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Perhatikan baik-baik. Saya tidak bisa menilai diri saya suci karena ada nafsu, dan nafsu cenderung membuat saya bisa berbuat salah. Karena itulah Allah langsung tunjukkan kepada pribadi manusia pertama, Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, itu nabi. Sepakat di sini, nabi. Beliau bukan rasul tapi nabi. Dan sifat nabi salah satunya dijaga dari berbuat salah. Tapi kenapa kemudian Adam alaihissalam sebagai manusia diperkenankan untuk salah, sehingga melanggar perintah Allah dan turun dari surga kemudian turun ke bumi? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. Jalur berkitanya. Jadi manusia diciptakan punya potensi salah. Kenankan oleh Allah untuk berbuat salah. Ternyata kesalahan yang dimaksudkan untuk menunjukkan sifat kemanusiaan yang dibawa oleh setiap manusia. Jadi untuk apa diizinkan oleh Allah untuk menunjukkan sifat keduanya? Karena ketika manusia berbuat salah, di situ dia bisa belajar untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tobat kepada Adam alaihissalam untuk memberikan petunjuk pada anak cucunya. Jikalau kemudian ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka dia bisa mengikuti jejak kakek moyangnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Adam berbuat salah, diberi kesempatan dan diturunkan ayat-ayat tobat, maka diikuti oleh ibunda dan ayahanda kita, Adam dan Hawa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Baik, perhatikan baik-baik ya. Adam diizinkan berbuat salah, padahal mudah bagi Allah untuk menjaga Adam berbuat kesalahan. Untuk apa? Supaya memberikan pesan kepada anak cucunya, kalau pernah berbuat salah karena ada nilai kemanusiaan dalam dirinya. Tapi Allah berikan jalan kembali dengan sifat rahmatnya. Maka diturunkan ayat tobat. Disitulah kemudian Adam dengan istrinya Hawa memohon ampunan kepada Allah dan mengatakan, mengakui saya salah. Perhatikan, nabi aja ngaku berbuat salah, padahal itu dengan izin Allah. Masa ketika Anda berbuat salah, Anda tidak mau mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi mau tobat, Anda bukan nabi enggak mau tobat. Mari kita turunkan bagaimana pengakuan Nabi Adam alaihissalam ketika diminta oleh Allah menyampaikan kalimat-kalimat. Quran surah ke-7 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nah, teman-teman sekalian, dari sini saya ingin urutkan lagi bahwa pertama, ada potensi kita, setiap kita pasti punya salah. Siapapun dia, bahkan seorang ustaz sekalipun. Saya kalau Anda mau cari kesalahan saya, demi Allah saya katakan, Anda cuma buang-buang waktu. Karena saya bagian dari manusia. Dan Anda pasti temukan kesalahan saya. Karena itulah ketika manusia disebut namanya oleh Quran, dengan 5 diantara namanya, yaitu insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mohon maaf, kenapa disebut dengan insan? Summiyal insanu insanan li'annahu 'indama 'ihda ilaihi fanasiya. Disebut dengan insan karena orang ini, manusia ini, ketika membuat perjanjian dengan Allah, dia cenderung lupa. Dari kata nasiya. Sedangkan nasiya di Quran itu dilekatkan dengan kalimat akhta, khata, yaitu salah. Jadi kalau orang sudah lupa itu cenderung salah. Kenapa orang korupsi? Bukan enggak tahu korupsi itu salah, bukan. Cuman ketika korupsi dia enggak ingat, lupa. Orang enggak tahu, bukan tidak tahu kalau dusta itu salah, cuman ketika berdusta dia tidak ingat. Orang tidak tahu kalau ghibah itu salah, bukan, dia tahu ghibah itu salah, cuman ketika ghibah dia lupa. Dan selalu saya katakan, penyakit lupa suka membuat kita tidak ingat, itu masalahnya. Karena itu dalam Quran kalimat lupa disandingkan dengan salah. Lupa, nasya. Kalau kita, saya nasitu, kalau kami banyak kita nasina. Salah itu khata, perbuatannya disebut dengan akhta. Kalau saya sendiri akhta tu, kalau kami akhta. Nah, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Lihat baik-baik, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita punya potensi salah dan lupa. Karena itu diturunkan ayat, kalau kamu sedang lupa, kemudian berbuat salah, kamu tidak harus kemudian putus asa dengan kesalahan itu. Saya berikan kalimat-kalimat agar mau kembali kepada saya. Jadi untuk itu, bagi kita yang pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ajak Anda untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ragu dengan, maaf ya, wacana-wacana yang berkembang, Quran juga berikan solusi. Anda ingin tahu tentang hukum, Anda masih bimbang dengan syariat, Quran sarankan, ayo bertanya. Jangan menyimpulkan sendiri. Anda lihat fenomena di luar begini, Anda simpulkan, oh ini kayaknya baik, maka saya ikuti itu. Anda pergi lagi ke satu tempat, ternyata berbeda. Oh ini kayaknya lebih baik, Anda ikuti itu. Itu tidak memberikan solusi. Kata Al-Quran, kalau Anda kebingungan memahami syariat, maka bertanyalah, bukan pada orang pintar. Karena kadang banyak orang yang pintar ternyata terlihat seperti tidak pintar. Atau terlihat pintar ternyata tidak pintar. Mohon maaf teman-teman sekalian, ternyata yang jadi rujukan dalam Al-Quran itu bukan sekedar pintar. Tapi kepintarannya mendekatkan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah, itu disebut dengan zikir namanya. Maka kalau Anda punya pertanyaan, maka bertanyalah kepada ulama, alim yang dia pun ahli zikir, yang ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya sama An-Nahl. Ayat? Ayat yang ke An-Nahl ayat yang ke 43. Al-Anbiya? Al-Anbiya ayat yang ke 25. 27. Baik, ya. Nah, lihat baik-baik. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang di situ disebutkan ingat. Zikir di sini bukan cuma orang zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah atau baca Quran, bukan. Yaitu orang yang paham tentang agama dan mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau misalnya seorang perempuan muslimah siapapun dia ingin memutuskan apakah membuka hijab atau memakai hijabnya, bingung dia. Antum jangan lihat fenomena. Antum tanyakan pada orang yang tahu hukum, dan dengan hukum itu Anda dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda misalnya bertanya pada seseorang, membuat Anda jauh dari Allah, itu bukan ulama kata Quran. Maaf, itu bukan alim, itu bukan ahli zikir. Ada banyak pendapat dalam Al-Quran, Anda boleh melepaskan hijab. Masya Allah. Kalau pandangan demikian disampaikan kepada Anda, maka itu bukan ahli zikir dalam Al-Quran. Karena setiap ulama ketika disebutkan oleh Quran, tanda pertamanya bukan kepintarannya, tapi kedekatan dan ketakutannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Baik, sekarang dua ayat sebelumnya, ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Wa minan nasi wat dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u inna Allah azizun ghafur. bersyukur. Perhatikan teman-teman, saya mohon fokus di sini ya. Lihat, setiap kita boleh jadi punya kecenderungan berbeda. Warna kulit bisa tidak sama, pemikiran bisa tidak sama, latar belakang bisa tidak sama. Itu kadang membuat kita bisa salah. Kalau Anda pernah punya persoalan, kemudian Anda ingin bertanya pada siapa, maka pertama cari ulama yang punya rasa takut kepada Allah, yang dengan takutnya menjadikan iman Anda meningkat dekat dengan Allah. Siapa di antara mereka, ayat 29-nya, yang tidak pamrih dengan nasihat-nasihat yang diberikan, yang tidak minta tukar dari Anda, mereka hanya mengharapkan perdagangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta bayaran dari Anda, mereka hanya minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, ada yang menguasai Al-Quran. Di antara mereka, ada yang janjikan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya simpulkan dari awal, setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita mungkin berbuat salah. Tapi bukan berarti dengan kesalahan yang kita lakukan, kita tidak punya jalan untuk kembali. Jadi saya mengajak kepada kita semua yang pernah berbuat kesalahan, ayo kita kembali meniti jalan kebaikan, kembali mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya simpulkan, maaf, ketika Allah memberikan kesempatan, Nabi mengambilnya, sahabat mengambilnya, tabi'in mengambilnya, ulama mengambilnya, bahkan orang-orang soleh mengambilnya. Coba Anda lihat satu di antara lima orang ini, apakah Anda termasuk pada lima orang ini? Anda Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Jika lima golongan ini mau bertobat kepada Allah, dan Anda tidak termasuk dalam lima golongan itu, tidak mau bertobat kepada Allah, maka pasti ditanyakan dalam diri Anda, ada yang salah dalam kehidupan Anda. Karena itu, sekali lagi, mari kita saling mengingatkan, tidak harus saling mencela. Yang dengan itu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mohon kepada Anda semua, mari kita bantu, setiap yang pernah berbuat salah, kita doakan sama-sama, supaya Allah memberikan hidayah ke dalam dirinya, Allah tuntun mendapatkan lentera kebaikan, dan dengan itu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Baik, ini barangkali sesi masalah pertama yang saya melibatkan Adinda Kamil dan Ahmad untuk memberikan gambaran dalil-dalil. Kita telah tiba ke dalam waktu Isya, kita akan tunaikan salat Isya terlebih dahulu, kemudian setelah Isya, kita akan bergabung dengan dua guru besar untuk mendapatkan banyak pengetahuan, dan Anda boleh sampaikan beberapa pertanyaan untuk yang hadir pada saat ini. Kita nanti insyaAllah akan tujukan pada dua guru dimaksud, atau minta nanti kami berikan solusinya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.